Apa hukum serta apa dalilnya seorang imam selesai salam langsung menghadap makmum, dan apakah langsung menghadap ke makmum selesai dari salam atau bagaimana? Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap makmum kadar setelah beliau mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabaraka ya dzal jalali wal ikram. Jadi setelah salat takbir terlebih dahulu, kemudian istighfar 3 kali, kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam tabaraka ya dzal jalali wal ikram.